Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengkaji surah Al-Mu'minun ayat ke-64 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza akhazna mutrafihim bil azabi iza hum yaj'arun. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-64 ini masih memberikan satu alur cerita tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang begitu sangat keras terhadap orang-orang yang ingkar kepadanya. Di ayat sebelumnya sudah dikatakan bahwa bal qulubuhum fi ghamratin min zalik, sudah diberikan petunjuk, akan tetapi tetap juga mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mereka kufur kepada Allah. Yang terjadi selanjutnya adalah hatta iza akhazna, ketika kami hukum mereka, kami timpakan siksaan kepada mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang hukuman azab yang sangat keras, Allah selalu memakai kata akhazna. Hatta iza akhazna, ketika kami hukum mereka, fakullan akhazna bizambih, faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadat husayha. Kemudian kami hukum mereka dengan cara mengirimkan angin yang begitu sangat kencang, atau dengan mengirimkan suara guntur yang meledak-ledak. Kita tahu di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran tentang bagaimana nasib kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum Ad, yang kemudian dihukum oleh Allah dengan keterangan fa'akhadzhumus sayhatu, mereka kemudian ditimpa hukuman bencana yang begitu sangat keras, yaitu dengan suara guntur yang tidak tertahankan. Fa'asbahu fi diyarihim jasimin, jadilah mereka itu seperti pohon kayu yang tunggul kayu yang mati, yang tidak mampu berbuat apapun. Para pendengar rahimakumullah, kata akhaza adalah merupakan hukuman yang datang secara tiba-tiba, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar dan kufur kepadanya. Ini menjadi pelajaran kepada kita untuk selalu waspada di dalam kehidupan ini, untuk selalu mawas diri, untuk selalu melakukan muhasabah atau introspeksi diri, hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau salah langkah, karena kalau kita tidak mengikuti aturan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman yang berat yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, dan itu bentuknya adalah tiba-tiba. Bersama kita studio sudah ada para asatiz kita. Ada Ustaz Rijal, ada Ustaz Dr. Ardiansa, dan ada Ustaz Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Menarik sekali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini ada dua hal yang sangat menarik, Ustaz. Di antaranya adalah ketika Allah ingin menceritakan kepada kita orang-orang yang akan mendapatkan azab, Allah juga akan menceritakan kita tentang orang-orang yang mutrafin, yaitu orang-orang yang bermewah-mewah, orang-orang yang mendapatkan hal keduniaan ini sangat banyak, orang-orang kaya gitu. Maka yang menjadi hal yang menarik bagi kita adalah apakah kaya itu tidak boleh, atau kenapa selalu azab itu dikaitkan dengan orang-orang yang kaya? Karena di dalam ayat sebelumnya, ayat ke-33, itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atrafnahum fil hayatid dunya, mereka itu kami kayakan dulu di dalam kehidupan dunia, kemudian kami azab mereka. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idzahum yaj'arun. Yang artinya sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak minta tolong. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa dunia ini boleh kita cari, kenikmatan dunia boleh kita cari, tetapi kenikmatan dunia ini harus kita pergunakan menuju wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat tidak berharap dan sangat tidak menginginkan sekali bahwa harta yang kita miliki itu menyebabkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan tadi Ustaz Rizal, sangat menarik apa yang telah beliau-beliau paparkan. Saya ingin menambahi tentang apa yang dikatakan Ustaz Rizal tadi. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara, layaknya seperti penjara bagi seorang yang beriman dan surga bagi mereka yang kafir. Ketika Syekh Al-Mubarak Furi menjelaskan tentang hadis ini, maka beliau mengatakan bahwa bukanlah berarti bahwa kehidupan seorang mukmin itu sangat tersiksa di dunia ini seperti tersiksanya di penjara. Tapi ketika di penjara, maka kita ada keterbatasan, terbatas kehidupan itu. Ada aturan main, itu istilah yang selalu dipergunakan Ustaz Zainal Arifin. Ada aturan-aturan main yang harus kita taati. Seperti di penjara, kebebasan kita terbelenggu dan banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam kehidupan kita ketika berada di penjara. Tapi bukan berarti itu merupakan sebuah siksaan dan kesulitan, karena Allah Subhanahu wa taala mustahil menciptakan kita untuk disiksa di muka bumi ini, karena bumi ini dipergunakan untuk beramal ibadah. Sementara orang-orang yang kafir adalah surga bagi mereka di dunia ini. Karena apa? Karena ketika nanti kita di dalam surga yang sebenarnya, yaitu ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi aturan. Semuanya boleh dilaksanakan. Boleh kita menikahi wanita atau menggauli wanita yang mana saja, bahkan tidak ada lagi kesulitan sedikit pun. Maafnya, bahkan buang air pun ketika itu tidak ada lagi. Begitulah kenikmatan surga yang tiada terbatas dan tiada terhingga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dalam ayat ini tentang orang yang bermewah-mewahan, maksudnya adalah orang yang dengan kemewahannya itu dia lupa bahwa itu adalah merupakan anugerah dari Allah, bahwa itu sekaligus adalah amanah dari Allah. Menarik memang ketika kita belajar secara filosofis dari seorang juru parkir. Ketika seorang juru parkir memarkirkan mobil yang mewah atau kendaraan mewah di tempatnya, maka dia tidak pernah sombong dengan mobil-mobil mewah atau kendaraan mewah itu, karena dia tahu bahwa itu bukanlah harta milik dia. Begitu juga ketika mobil-mobil atau kendaraan itu pergi, meninggalkan dirinya, juga dia tidak pernah bersedih. Begitulah perumpamaannya kalau kita melihat dunia ini. Ketika harta itu sedang ada, maka pergunakanlah dia di jalan Allah, dan ketika Allah sebagai pemiliknya mengambilnya, maka terimalah itu sebagai sebuah kenyataan dan bersabarlah. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, saya sedikit nambahkan, mutrofin atau mewah di sini tidak saja terjadi bagi orang kaya, orang miskin pun bisa berlaku mewah. Jadi standar mewah itu menurut agama atau bahasa Indonesia lebih tepatnya besar pasak daripada tiang. Kalau misalnya orang miskin bermewah-mewahan, apa yang terjadi kemudian? Dia akan tersiksa. Maka di sini sangat sesuai, kalau ada orang yang hidupnya besar pasak daripada tiang, tunggulah siksaan akan datang. Dia akan terjepit dan terbelit oleh hutang. Begitu juga oleh orang kaya, tidak selama yang kita lihat kaya itu tidak memiliki hutang. Terkadang tambah kaya orang, tambah banyak hutang yang dia kelola. Jadi di sini sebenarnya kemewahan yang dilarang oleh Islam tidak saja identik dengan kekayaan, tetapi kemewahan yang dilarang itu adalah hidup besar pasak daripada tiang. Itu mungkin tambahan dari yang sudah ada. Ya, terima kasih para asatiz, para pendengar rahimakumullah. Banyak sekali masukan yang kita dapatkan pada hari ini. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa akan tetap ada sanksi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh serta taat kepada dirinya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka ikutilah aturan main Allah. Di bulan Ramadan kita harus berpuasa. Nah, kalau ternyata kita tidak berpuasa, maka siap-siaplah untuk menerima sanksi yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini kita diingatkan kembali bahwa yang dihukum di sini adalah kebanyakan orang-orang yang mutsrafihim, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mewah. untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang-orang yang berkedudukan tinggi, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, orang-orang yang berhidup dalam keadaan kemewahan biasanya banyak yang lupa karena terlena dan ternina mubukkan oleh kesenangan yang dihadapinya. Oleh karena itu hati-hati, iza hum yaj'arun, silakan untuk menikmati hidup tapi tetap taat kepada Allah, karena kalau kita sampai terlena di dalam kehidupan ini, kita akan merasakan keindahan kehidupan dunia yang akan diakhiri dengan iza hum yaj'arun, berteriak-teriak minta tolong, merasakan kesulitan karena menjalani kehidupan sebagaimana kata Ustaz Jenal, lebih besar pasak daripada tiang, tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.